akan berkeping-keping jadi. Kau tancap berarti hati ini, ku tak mungkin setelah kau yakin dan kau makin hati aku diam tak kau seperti ludahi mukaku dengan ucapanmu, ku masih tak kau bagai melempar air keras ke jantungku, ku tetap tak aku butuh tangan yang bisa ku mukul pecahan-pecahan impian. Korang dan pecah telah berantakan berkeping-keping jadinya. Aku butuh tangan tangan yang selalu bergandengan. Aku butuh tangan yang bisa kubuku pecahan-pecahan impian. Aku butuh tangan yang mampu memeluk mendekatku setiap malam, yeah. Hancurkan beranda pecah belah berantakan berkeping-keping jadinya. Kamu tolong ku terperosok ke jurang terdalam. Sekalian saja aku kau ikat berlintang di atas rel kereta. Sekarang saja aku kau cekoki aku dengan racun serangga. Sekarang saja kamu bekap mukaku dengan mata saat terlalu.